Ratu Hutan Rupawan oleh Kak Natalia Dian Pratiwi. Berkumpullah aneka pohon dan bunga di sebuah hutan lindung bernama Hutan Rupawan. Hutan itu dibuat oleh manusia untuk dijadikan tempat tinggal baru para tumbuhan langka di Indonesia. Seperti bunga jempa dari Aceh, anggrek macan dari Kalimantan, dan bunga bangkai dari Sumatera. Bungong jempa dikenal sombong dan suka menindas. Ia terlalu bangga diri karena dijadikan wangian, penghias rambut, dan pohon keramat oleh manusia. Serta bijinya selalu ditunggu-tunggu oleh para burung. Semua tumbuhan di hutan ini harus patuh kepadaku. Aku, bunga nomor satu di Indonesia. Akulah ratu di hutan ini. Kamu bunga bangkai? Sini. Aku ingin minum air yang sangat segar. Cepat carikan sekarang. Segera saya carikan, Ratu. Bunga bangkai adalah sosok yang tak percaya diri dan pemalu. Mengapa aku bau sampai manusia saja memanggilku bunga bangkai? Aku tak seperti bunga lain yang mengeluarkan bau harum. Melihat bunga bangkai sedih, anggrek macan langsung menghampirinya. Sudah, jangan sedih. Meskipun kamu mengeluarkan bau bangkai, kamu memiliki mahkota yang sangat indah. Kamu mengeluarkan bau itu untuk mengundang kumbang dan lalat penyerbuk. Anggrek macan dijuluki sebagai bunga yang kuat dan pemberani karena dia memiliki corak seperti macan di tubuhnya. Tapi rupamu cantik, anggrek macan. Bungong jumpa juga indah. Sedangkan aku, tahukah kamu, kita semua yang ada di hutan Rupawan ini adalah bunga dan pohon yang terpilih. Kita indah dan bermanfaat untuk manusia. Dulu aku hampir punah loh. Tapi aku berusaha mencari jalan untuk tetap hidup sampai akhirnya bertemu dengan manusia yang baik. Tiba-tiba, Bungong Jempa hadir di tengah perbincangan mereka. Maafkan aku, Bunga Bangkai. Aku tidak tahu kalau kamu begitu sedih. Aku tidak suka melihat air mata. Aku berjanji tidak akan membuatmu sedih lagi. Sejak saat itu, tahta ratu tak ada lagi di hutan Rupawan. Bungong Jempa juga tidak lagi menindas penghuni yang lain. Hutan Rupawan akhirnya menjadi tempat yang paling bahagia bagi semua penghuninya.